seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Ceromlah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya Ceromlah gak tahan kedinginan, rupanya Ceromlah gak tahan kesepian. Soalnya Ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik bercumbu rayu dengan Mang Juha yang banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama. Cumbu rayu antara Ceromlah yang janda dengan Mang Juha yang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara Ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju brokat yang kusut pula. Perlahan-lahan masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Ah, Ceromlah berbaring di tempat tidur dan dia nampak asik melamun. Teringat pada kumis Mang Juha yang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juha yang bikin keki, teringat pada Mang Juha yang luar biasa. Kira-kira pukul 3 subuh Ceromlah mulai diserang ngantuk. Tapi baru saja Ceromlah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa Ceromlah buka bajunya dan lantas Ceromlah buka kutangnya hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya Ceromlah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Ma, ogah ah, teteknya bau rokok." Ampun, ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah di bawah pohon duren tadi, Mang Juha banpo berkumis dan perokok itu iseng nete juga. Tua-tua gak tau malu, nete lagi kayak bayi aja. Ah, payah, payah. Ceromlah punya seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede.